Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Telah lalu kita lewati penjelasan tentang penggunaan musnad ilaih. Kapan menggunakan isim dhohir, kapan menggunakan domir, kapan menggunakan isim isyarah, kapan menggunakan isim mausul, kapan menggunakan ma'rifah, kapan menggunakan nakiroh, kapan didahulukan dan kapan diakhirkan. Ini semuanya ada kaidahnya. Jadi tata letak atau penempatan musnad ilaih atau cara di dalam membuat isnad ilaih, musnad ilaih, kapan harus ma'rifah, kapan harus nakiroh, kapan menggunakan domir, kapan menggunakan alam, kapan menggunakan isim isyarah, semua itu ada tempatnya masing-masing, ada makomnya, ada kaedahnya, dan di sini hanya disebut secara ringkas. Dan sekarang kita insya Allah akan membahas sesuatu yang keluar dari kaidah tadi. Jadi ternyata kemarin itu disebutkan dan diisyaratkan itu untuk menjelaskan yang keluar dari kaidah. Kemarin kan kita katakan seperti itu sudah sering kita ketahui. Nah itu semua disebutkan untuk tujuan ini, menjelaskan kapan yang keluar dari kaidah umum tadi. Jadi pertama disebutkan kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah yang asal. Setelah itu kita bahas yang keluar dari asal. Qala wa qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala wa qad yuda'u al-mudmaru maudi al-mudhari wal aksu. Dan terkadang diletakkan mudmar, digunakan mudmar pada tempatnya isim dhohir. Jadi terkadang digunakan yudho, maksudnya digunakan dhomir pada tempatnya isim dhohir. Jadi yang seharusnya menggunakan isim dhohir secara kaidah umum harus menggunakan isim dhohir, atau bagus untuk menggunakan isim dhohir. Isim dhohir dia mencakup alam, mencakup isim isyarah, mencakup semua itu namanya isim dhohir. Itu kadang dibalik. Tempatnya terkadang digunakan dhomir malahan, padahal seharusnya pakai dhohir, tapi digunakan dhomir. Wal aksu, demikian juga sebaliknya. Terkadang digunakan isim dhohir pada tempat yang seharusnya dhomir. Wa yunqalu al-kalamu min uslubin ala uslubin. Dan terkadang pembicaraan itu dipindah, dirubah dari suatu uslub kepada uslub yang lain apabila ada tuntutan. Dan itulah ilmu balaghah. Kapan merubah uslub? Awalnya pakai dhamir, diganti pakai dhohir. Awalnya pakai dhohir, diganti pakai dhamir. Dirubah dari uslub ke uslub yang lain. Ini semuanya ada saatnya. Qala al-idah jami'u ma taqaddama jarin ala ma yaqtadihil aslu wa dhohir. Semua yang telah lalu dari penjelasan sebelum bab ini, kapan pakai isim isyarah, kapan pakai isim dhamir, kapan pakai alif lam, kapan pakai mudhaf, semua itu adalah jarin, berjalan atas tuntutan hukum asal dan juga yang dhohir. Ini dhohir, ini bukan mudhar lain. Ini bukan dohir yang domir, bukan. Ini dohir secara bahasa. Alama yak tadil aslu wa dohir. Sesuai tuntutan hukum asal dan sesuai tuntutan yang dohir dari pembicaraan hukum dohir. Waqad yakhrujul kalamu an hadzal asl. Dan terkadang yang namanya ucapan itu terkadang keluar dari hukum asal tadi. Fayudaul mudmaru maudi al mudhari. Ada kalanya dipakai atau diletakkan dhamir pada tempatnya isim dhohir. Nah ini salah satu kekurangan kitab ini. Kalau saya lihat tidak dijelaskan kapan atau di sini terlalu ringkas, atau hanya mengandalkan pemahaman seseorang. Nah, kadang kita enggak paham. Kapan seharusnya pakai dohir, kapan seharusnya pakai domir. Tidak atau kurang dalam menjelaskan. Di sini saya jelaskan, fayudaul mudmaru maudial mudhar. Diletakkan, digunakan domir pada tempatnya isim dohir. Kapan kita harus memilih atau menggunakan isim dohir dan gak boleh memakai domir? Satu, diantaranya ketika tidak ada rujukan domir. Jadi di awal tiba-tiba pakai domir, gak boleh ini. Ahum, domir itu harus punya kembalian, harus punya mufasir, sebagaimana saya katakan kemarin. Harus punya mufasir, karena domir itu mufasar, domir itu yang ditafsirkan. Autnya, kembaliannya itu namanya mufasir yang menjelaskan siapa domir tersebut. Maka salah satu tempat gak boleh memakai domir adalah ketika belum ada kembaliannya, yaitu seperti awal kalam, awal pembicaraan, tiba-tiba pakai domir, gak boleh. Tiba-tiba sampean bicara kepada seseorang, dia sudah pergi, siapa dia? Belum jelas. Maka ini bertentangan dengan kaedah atau bertentangan dengan uslub penggunaan bahasa, karena itu mengandung ta'miyah, mengandung pembutaan dan juga mengandung humud, kesulitan. Saya tiba-tiba bilang huwa atau hiya, maka ini enggak boleh. Itu salah satu tempat harus pakai dohir, enggak boleh pakai domir. Nah, hukum asal tadi terkadang diselisihi. Bolehnya di awal kalam menggunakan domir. Salah satunya adalah kadomiri sya'an, seperti menggunakan domir sya'an. Domir sya'an itu, karena domir sya'an itu kembalinya ke belakang, makanya boleh. Di awal kalam pun langsung bilang pakai domir sya'an boleh. Hukum domir sya'an adalah domir yang mengandung perkaranya itu sangat penting atau sangat besar. Itu domir sya'an. Menjelaskan perkara-perkara yang besar, menjelaskan perkara-perkara yang penting, itu pakai domir sya'an. Karena dia kembalinya ke belakang dan khobarnya harus berupa jumlah. Domir sya'an gak boleh pakai mufrad, khobarnya harus berupa jumlah. Awil kisoh atau domir kisoh, sama. Domir sya'an sama domir kisoh itu sama. Domir sya'an itu untuk mudhakar dan domir kisoh itu untuk mu'annas. Jadi kalau kisahnya atau perkara yang akan dibicarakan itu dominan pakai domir mu'annas, maka domir sya'annya juga harus pakai mu'annas. Seperti dalam ayat fa'innaha la ta'mal absoru walakin ta'mal kulubul latifis sudur. Itu adalah contoh domir sya'an yang mu'annas. Nah, dalam bab domir sya'an ini keluar dari hukum asal, di mana di awal kali langsung boleh pakai domir. Padahal domir hukum kaidahnya enggak boleh sebelum ada mufassirnya. Sebelum ada mufassir. Tapi kalau domir sya'an ini boleh sebelum ada mufassirnya. Kenapa? Karena mufassirnya domir sya'an itu di belakang. Mufassirnya domir sya'an itu di belakang. Autnya domir sya'an itu ke belakang. Domir sya'an itu artinya ceritanya begini gitu loh. Ceritanya atau keadaannya seperti ini gitu. Kaqoulihim huwa Zaidun alimun. Kaqoulihim huwa ai asya'nu. Jadi huwa itu ditakwil dengan asya'nu. Ceritanya begini gitu loh. Ceritanya Zaid itu alim. Ini perhatikan, salah satu kriteria domir sya'an itu harus perkaranya harus yang sangat besar atau harus yang penting. Maka contoh ini enggak boleh. Ini hanya contoh secara hukum nahwi saja. Contoh seperti ini enggak boleh dipakai untuk contoh domir sya'an. Kecuali memang keberadaan berilmunya Zaid itu adalah perkara yang sangat besar atau perkara yang penting atau perkara yang dibicarakan orang banyak. Jadi contoh ini, huwa Zaidun alimun. Keberadaan kisah sekarang ini adalah Zaid itu alim. Ini cuma contoh dari sisi nahwi saja. Kalau secara hukum balago enggak boleh, kecuali memang ilmunya Zaid itu memang adalah perkara yang sangat besar. Karena kaidahnya dhamir sya'an itu harus perkara yang besar. Seperti kul huwa Allahu ahad. Itu dhamir sya'an. Huwa itu dhamir sya'an. Katakanlah dia itu Allah itu satu. Jadi keberadaan yang akan dibicarakan, sya'an yang akan dibahas dalam ayat ini adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Jadi huwa salah satu sisi i'rabnya adalah huwa itu dhamir sya'an. Ada yang mengatakan juga tidak di'rab dhamir sya'an juga ada. Tapi kalau di'rab dhamir sya'an seperti itu tadi. Huwa. Sya'an, sya'annya yang sekarang yang sedang diperhatikan adalah Allah itu adalah satu, kayak gitu. Atau dhamir kisah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu juga. Ini salah satu tempat boleh menyelisih kaedah atau keluar dari kaedah di mana boleh menggunakan dhamir di awal kalam. Salah satunya adalah dhamir sya'an. Dan di sana ada beberapa keadaan yang lain. Di antaranya ketika dhamir itu sudah diketahui bersama-sama atau tidak ada kemungkinan lain, maka boleh pakai dhamir. Sama tiba-tiba bilang hunna libasul lakum. Nah, sudah jelas maknanya adalah wanita secara umum, semua orang tahu. Jadi boleh. Kalau memang dhamir itu dari awal walaupun belum ada mufassirnya itu sudah diketahui bersama atau tidak ada kemungkinan yang lain, sampean boleh menggunakan dhamir pada tempatnya yang seharusnya dhohir. Ini itu beberapa contoh tadi. Cuma di sini enggak disebutkan, di sini hanya disebutkan sekilas. Qala wa wudhi'al mudharu maudhi'al mudmar. Ada kalanya juga ini ataf ke fayudau. Maka wa wudhi'al mudharu maudhi'al mudmar. Kebalikannya sekarang. Menggunakan isim dhohir pada tempatnya yang seharusnya dhamir. Nah, ini juga enggak dijelaskan kapan tempatnya dhamir harus dhamir itu kapan. Tadi kan tempatnya harus dhohir. Sekarang harus dhamir. Kapan? Salah satu tempat yang seharusnya pakai dhamir adalah ketika kata itu sudah terulang-ulang. Kata itu sudah terulang-ulang dan sudah ada mufassirnya. Ini lebih bagus pakai dhamir. Gak mungkin kita ngomong itu pakai Zaidun terus Zaidun, koma Abu Zaidin, wa Ahu Zaidin, wa Ummu Zaidin. Kan jelek, harus pakai dhamir saja kan cukup. Koma Zaidun, wa Abuhu, wa Ummuhu, wa Akhuhu, kan gitu. Jadi kapan lebih penting atau kapan lebih diprioritaskan pakai dhamir? Salah satunya ketika mufassirnya itu sudah jelas dan sudah terulang-ulang. Masa mau pakai dhohir terus? Muhammad berdiri dan juga bapak Muhammad dan juga adik Muhammad, kan gak bagus. Bapaknya, adiknya, kan cukup gitu. Itu tempat yang seharusnya atau sebaiknya pakai dhamir. Tapi ada kalanya beberapa keadaan menuntut untuk tetap menggunakan dhohir walaupun sudah terulang-ulang. Salah satunya ayat ini. Kaqauli ta'ala fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha mi wi'a'i akhihi. Loh, diulang lagi mi wi'a'i akhihi. Padahal sudah ada qabla wi'a'i akhihi. Seharusnya cukup thumma istakhrajaha minhu atau min wi'a'ihi cukup. Al-aslu mi wi'aihi. Hukum asalnya secara kaedah penempatan penggunaan dhamir seharusnya mi wi'aihi. Kalau saya mentakdirkannya minhu lebih aman daripada ilbas. Fabada'a, maka anak buahnya Yusuf atau Yusuf memeriksa kantong-kantong saudara mereka. Bi'au'iyatihim, kantong-kantong mereka. Qabla wi'a'i akhi, sebelum kantongnya Benyamin. Thumma stahroja, kemudian Yusuf mengeluarkannya dari kantong saudaranya tadi. Jadi al-asl mi wi'ahi, dari kantongnya. Makana akhihi. Daripada akhihi, seharusnya mi wi'ahi saja, pakai dhamir. Gak usah pakai akhihi. Akhihi ini dohir, akun, dohir. Itu. Kenapa? Karena kalau miwi'aihi, di situ dalam ta'liq nomor 1, wad'ul ismid dohiri maka nad-domiri fil kalamil balighi la budda an yakuna li fa'idah. Menggunakan isim dohir pada tempatnya yang seharusnya domir, pada ucapan yang bagus, itu memang seharusnya, memang harus beralasan, harus ada alasannya, harus ada faedahnya. Ya sama, menggunakan isim domir pada tempat dohir pun semuanya harus ada faedahnya. Wal faedatu fi hadzal maudi, dan faedah pada tempat ayat ini kenapa diulang lagi sama Allah Subhanahu wa taala, mi wi'ai akhi hatta la yufhama anna dhamira yaudu ila Yusuf. Kalau seandainya mi wi'aihi dikira nanti kembali kepada Yusuf, makanya ditasrih, disebut lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mi wi'aihi coba diartikan, maka Yusuf mengeluarkan dari Yusuf memulai dengan kantong-kantong mereka sebelum kantong saudaranya, kemudian ia mengeluarkan apa namanya suak tadi dari kantongnya. Nah, ini nanti ada ilbas, ada ilbas, tapi kalau darinya itu insya Allah lebih enggak ilbas lagi, lebih enggak ilbas, lebih bagus daripada takdir miwi'aihi. Kalau dari ayat enggak bisa kita katakan lebih bagus dari ayat, karena ayat itu yang paling bagus. Diksi Al-Qur'an enggak pernah bisa diganti. Kata Al-Qur'an enggak pernah bisa diganti. Semua huruf, dari huruf, dari kata, dari semua. Al-Qur'an itu paling pas, enggak bisa diganti. Makanya kalau kita mau istidlal itu mau pakai yang paling jelimet dari huruf-hurufnya, dari kata-katanya, dari pemilihan kata, itu semuanya bisa. Karena Al-Qur'an itu seluruhnya sempurna. Dan uslub seperti ini banyak dalam Al-Quran. Sudah diulang-ulang, terus diulang lagi, terus disebut secara dohir, enggak pakai domir, ada yang banyak juga. Seperti fabat dalal ladina dholamu minhum qawlan ghoirol ladhi kila lahum fa'angzalna alal ladina dholamu lagi. Pakai dholamu lagi, padahal sudah disebut di depan, tapi enggak diganti pakai domir. Seharusnya kan fa'angzalna alaihim. Enggak, disebut lagi. Semua itu ada faedahnya, semua itu ada maksudnya. Terus juga di dalam surat Saba itu juga ada qaulal ladzina kafaru, itu disebut lagi. Jadi uslub seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Semua itu, nah kalau kita belajar balaghah berarti kan kita bisa memahami ayat ini, loh. Ini kok enggak sesuai dengan kaidah ya? Enggak sesuai dengan kaidah asal maksudnya. Oh, semua ini ada, ternyata ada maksud terselubung atau ada maksud tertentu. Qala wa min dzalika al-iltifatu, dan termasuk juga yang keluar dari kaidah asal adalah al-iltifat. Iltifat itu adalah perubahan domir dari satu ke domir yang lain, itu namanya iltifat. Dari domir mutakallim kepada domir khitab atau kepada domir ghaib atau diacak, pokoknya perubahan jenis domir kepada domir yang lain, itu namanya iltifat. Iltifat ini termasuk keluar dari kaidah asal, karena seharusnya pakai ana kok pakai huwa, atau pakai huwa kok pakai ana, gitu loh. Itu namanya iltifat, penolehan supaya sami pendengar itu mau noleh, mau intibah, mau memperhatikan. Perhatikan, ini juga iltifat ini bisa berlaku domir diganti dengan domir atau domir diganti dengan dohir. Contohnya, domir diganti dengan dohir. Kalau kita berdoa, ya Allah saya, kan gitu seharusnya. Tapi enggak, ya Allah ampunilah hambamu ini. Itu kan dikasih dohir, ya? Itu kan dikasih dohir. Seharusnya kan ampunilah aku, kan? Allahumma gfirli. Tapi pak diganti dengan dohir, Allahumma gfir abdaka hadza, ya Allah ampunilah hambamu ini. Terus juga dalam hadis juga banyak, misalnya seorang rawi cerita, ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia sendiri yang datang. Ini enggak apa-apa, boleh seperti itu. seperti Abu Dzar, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma. Ada seorang laki-laki atau seorang laki-laki mencintai suatu kaum, padahal yang dimaksud dirinya sendiri. Seperti itu enggak apa-apa. Kita menceritakan diri kita pakai domir, pakai dohir juga enggak apa-apa. Seorang laki-laki sedang berada dalam sedihan. Tapi yang kita maksud diri kita sendiri, itu namanya iltifat. Iltifat. Ya tapi iltifatnya enggak tepat maksudnya. Enggak bisa kan, makanya saya tak kasih kemungkinan dua kan. Kalau enggak annaka mahi, annaka apa? Mahirun bi annaka alimun, anni alimun bi maharatika kan gitu. Bi annaka mahirun. Atau kalau enggak, kalau memang itu bunyi ucapannya tadi itu, anni ma anni alimun bi maharatika. Itu kalau bunyi ucapan omongannya. Ya itu iltifat memang, tapi enggak tepat kemarin itu. Qala wa huwa uslubun adzbun, ini adalah sebuah uslub yang adzab. Adzab itu sangat apa ya? Adzbun, sangat segar atau sangat fresh sekali. Yung qalul kalamu fihi min uslubin ila uslub, di mana dengan iltifat ini sebuah kalam dipindah dari sebuah uslub kepada uslub yang lain. Tujuannya adalah lil iqad, untuk membangunkan, untuk menyadarkan. Wa tatriyati nafsis sami, tatriya tadi fiilnya torro, yutori tatriyatan artinya penyegaran. Kalau atro yutri artinya itro, berlebih-lebihan, latu teruni. Tapi kalau dari torro yutori tatriya artinya penyegaran. Lahman torian dalam ayat, segar, daging segar. Watatriyati nafsis sami, penyegaran jiwa si pendengar. Watashwikihi wa imta'ihi, dan juga membuat kerinduan dan juga menyenangkan as-sami. Wa min dhalika qawluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya itu pakai dhamir ghaib. Allah membicarakan tentang Allah, Allah membicarakan tentang dirinya pakai dhamir ghaib. Sampai Malik yaumiddin, hadza kulluhu uslubu ghaibatin, semuanya ini menggunakan uslub ghaibah, dhamir ghaib. Tsumma yantaqilu ba'da dzalika ilal khitab, kemudian tiba-tiba saja pada iyyaka na'budu berubah kepada dhamir khitab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa huwa iltifatun minal ghaibati ilal khitab. Maka ini adalah sebuah iltifat dari ghaibah kepada khitab. Walidzalika lataifu wa fawaid, dan untuk yang demikian itu ada beberapa lataif, latifah, jamak dari latifah, lataif, hal-hal yang sangat lembut, hal-hal yang rahasia yang terselubung, wa fawaid, dan juga faedah-faedah. Fa innal abda idza dzakarul haqiqa bil hamdi an qalbin hadirin, karena sesungguhnya seorang hamba apabila menyebutkan al-haqiq. Al-haqiq adalah isim fa'il dari haqqo, yaitu pemilik yang berhak seluruh pujian, menyebutkannya tadi dengan hati yang hadir. Wa dzakara tilka sifatil idoma allati tuharriku qalbahu, dan dia menyebutkan sifat-sifat yang besar tadi, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, semuanya tadi, semua sifat-sifat tadi yang bisa menggerakkan hatinya. Qawiya dzalikal muharriku ila an yakula liman lahu tilkal mahabatu wal adhamatu wal jalalu mukhatiban, semua tadi menjadi kuat dan menjadi kuatlah pendorong untuk dia itu langsung mengucapkan apa kepada zat yang memiliki semua sifat mahabah tadi dan kebesaran tadi. Dia pun akhirnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta tolong. Jadi setelah seorang hamba benar-benar menyebut pujian Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, maka secara tidak terasa lo langsung terdorong sendiri lisannya itu Secara otomatis, secara enggak terasa kalau kita itu menyebutkan hal-hal yang besar, hal-hal yang agung, itu secara refleks kita akan meminta sendiri, langsung memohon. Jadi ini bagus sekali uslub seperti ini. Jadi setelah Allah menyebutkan beberapa pujian-pujian dan kebesarannya, setelah itu dhamirnya dirubah kepada dhamir langsung kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi surat Al-Fatihah itu kan Allah itu, walaupun Allah yang berfirman, tapi itu adalah taklim bagi kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, surat Al-Fatihah itu surat taklim dan surat doa. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, walaupun ini Allah yang ngomong, tapi itu adalah mengajari kita. Jadi seakan-akan kita yang ngomong. Alhamdulillah, kita muji-muji Allah. Setelah itu karena kita muji-muji lama, akhirnya terdorong lisan kita untuk meminta sendiri. Dan juga karena surat ini adalah surat taklim dan juga surat doa. Makanya iya, karena berdoa iya, karena selain langsung doa. Karena memang surat ini adalah doa terbaik sekaligus taklim terbaik. Itu namanya iltifat. Qala wal iltifatu minal khitab lil ghaibah. Ada juga iltifat dari khitab ke ghaibah, kaqouli subhanahu wa ta'ala hatta idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim. Tatkala ketika kalian sudah berada di dalam kapal, dan kapal-kapal tadi, fulk itu termasuk lafad yang mufrad dan jamaknya sama, fulk. Lafad mufrad dan jamaknya sama, karena itu dihukumi wajaroina pakai jamak taknif, wajaroina bihim. Ketika kalian sudah berada di kapal, langsung pindah pembicaraannya. Dan kapal-kapal tadi berjalan menjalankan mereka bersama mereka. Nah ini mengandung apa ya, rasanya itu beda sekali. Karena awalnya itu Allah mengingatkan kita, kemudian Allah bercerita tentang kapal-kapal yang lain, kapal-kapal umum di mana itu sudah pernah terjadi sebelum kita. Karena yang menaiki kapal bukan hanya kita gitu loh. Jadi seakan-akan omongannya itu langsung pindah. Jadi berbicara tentang kita, kemudian pindah membicarakan orang-orang sebelum kita seluruhnya. Hatta idza kuntum fil fulk, dan kapal-kapal tadi. Jadi kisahnya itu langsung nampak kayak dirubah gitu loh. Wajaraina bihim, dan kapal-kapal tadi menjalankan mereka. Wajaraina bihim birihin thayyibah, dengan angin yang bagus, yang enak, yang sepoi-sepoi. Wa farihu biha, dan tatkala orang-orangnya penghuni kapal tadi sudah senang karena anginnya enak. Ja'at harihun asif, tiba-tiba saja datang angin yang sangat dahsyat. Itu namanya iltifat. Kanal kalamu khitoban, awalnya ucapan ini berbentuk khitob kepada mukhotobin, kepada kita. Fi qouli kuntum, tsumma qala wajaraina bihim walam yakul bikum, wajaraina bikum, seharusnya kan gitu. Tapi enggak, ini pindah. Setelah Allah memberikan khitab kepada kita, kemudian Allah cerita tentang kejadian umum dari kisah-kisah yang kelam yang dihadapi oleh para nelayan di laut. Banyak sekali sudah. Karena bukan hanya kita toh. Allah berkisah umum. Betapa banyak perahu-perahu di laut yang anginnya awalnya enak, tiba-tiba jadi angin yang dahsyat dan mengombang-ambingkan bahtera mereka. Ini banyak. Wa fil Qur'ani amtsilatun katsiratun lil iltifat. Dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh iltifat. Catatan kaki nomor 1, jami'u amtsilatil iltifat maujudatun fil Qur'an. Ada al-iltifata minal khitab lit takallum. Ini juga faedah. Semua contoh iltifat ada dalam Al-Quran, kecuali iltifat dari dhamir mukhatab ke takallum. Ini enggak ada. Ini berarti sudah diteliti, berarti sudah diperiksa semuanya. Wa mithaluhu qawlu man yukhatibu nafsahu, dan contoh iltifat dari khitab ke takallum adalah ucapan seorang yang mengajak bicara dirinya sendiri. La tahzani ya nafsu, wahai jiwa, kamu jangan sedih ya. Sumayakul, kemudian dia bilang, atubu ilallah, karena saya sudah bertaubat kepada Allah. Jadi mungkin setelah melakukan dosa, dia merasa sedih. Akhirnya dia melipur dirinya sendiri. Wahai jiwaku, kamu jangan sedih ya, karena saya sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya iltifat. Dan iltifat ini sebagaimana dikatakan tadi adalah uslub yang adab. Kalau menempatkannya pas, sangat berdampak sekali. Dan inilah medannya ilmu, ilmu balaghah. Kapan menempatkan iltifat, kapan menggunakan iltifat yang tepat, kapan menggunakan isim domir di tempatnya isim dohir, kapan menggunakan isim dohir di tempatnya isim domir. Makanya ini namanya pelajaran sastra, latihannya yo, dengan banyak mengamati Al-Quran, atau kalau orang-orang biasanya dengan menulis, dengan membuat karangan. Ini kalau orang-orang sastrawan, orang awam. Tapi kalau kita ya cukup mengamati Al-Quran, meresapi Al-Quran. Kalau orang-orang para pelajar sastra itu, akhirnya mereka kalau belajar sastra, akhirnya mereka bikin novel, bikin karangan, bikin cerita, bikin tulisan, puisi. Itu semua untuk melatih sastra ini tadi. Kalau kita ya cukup untuk mempelajari Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.